Localicious local music. Kekasihku, sayangku, ku ingin kau tahu, hati ini kan selalu menantikan cintamu. Localicious local music. Ku beri semua untukmu dengan kesungguhanku. Tak akan ku berbagi meskipun engkau jauh. Ku kan selalu merindukanmu. Kan tetap selalu menjagamu. Jangan ada kata berpisah. Pegang erat janjiku, yakinkan di hatimu. Selalu untukku. Tak akan ku berpaling, hanya kau satu di hatiku. Sampingmu tak ku biarkan kau jauh. Tuk selamanya ku tetap di hatimu. Localicious local music.